Jadi kenapa rahasia, ini faedah pertama pagi ini, rahasia digandengkannya sholat dan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kenapa selalu digandengkan antara sholat dan zakat? Rahasianya adalah karena sholat bukti mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan zakat bukti berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, begitu ya. Baik, kemudian thumma tawallaitum. Thumma artinya kemudian. Ba'da hadzal amri lakum bihadzihi al-awamir al-hasanati allati idza nadhara ilayha al-basir al-aqil 'arafa anna min ihsanillah 'ala 'ibadihi anna amrahum biha an amarahum biha wa tafaddala biha 'alayhim وَأَخْذُ الْمَوَاثِيقِ عَلَيْكُمْ. Artinya, kemudian setelah perintah ini untuk kalian, dengan perintah-perintah yang baik-baik ini, yang mana jika seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berakal, maka dia akan mengetahui termasuk kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya adalah dengan mengerjakan perintah-perintah ini. Ya, jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini juga perlu diperhatikan. Perintah Allah itu bukan berarti kita diperintahkan kemudian kita mengerjakannya begitu saja, tidak. Tetapi kita harus rasakan dari sisi yang lain, perintah Allah itu adalah nikmat dari Allah untuk kita. Dari sisi mana berfikirnya, bahwasanya coba kalau tidak ada perintah untuk menyembah kepada Allah semata, yang ada kita menyembah kepada selain Allah. Coba kalau tidak ada perintah berbakti kepada kedua orang tua, yang ada akhirnya kita durhaka kepada orang tua. Coba kalau tidak ada perintah berbuat baik kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, akhirnya kita tidak berbuat baik kepada orang-orang yang semestinya kita harus perbuati baik kepada mereka. Coba kalau tidak ada perintah Allah, wa qulul linnasi husnan, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, niscaya kita akan berkata-kata buruk. Nah, jadi pelajaran yang sangat berarti dari yang kedua pada pagi ini adalah perintah itu bukan sekedar perintah, tapi itu adalah sisi nikmat dari Allah. Ya, perintah bukan sekedar perintah, tapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perintah-perintah tersebut yang Allah perintahkan kepada kita, akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang lurus. Coba ketika Allah ciptakan kita, nih kita berpikir ya, kalau Allah ciptakan kita, kemudian setelah itu dibiarkan kita di dunia tanpa perintah, tanpa larangan, apa yang akan terjadi? Bingung kan kita? Bagaimana mengabdikan diri kepada Allah? Bagaimana berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah? Ini walhamdulillah ada perintah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'ani. Perintah dilihat bukan hanya sebagai perintah yang berat mungkin, yang susah, lagi asik-asik tengah-tengah guring, oi azan azan, bangun bangun, ya kan? Lagi asik kita mengerjakan perintah, bukan sekedar mengerjakan perintah, tapi itu nikmat Allah. Dengan mengerjakan perintah tersebut, coba bangun subuh aja, akhirnya pagi hari kita semangat, kita nyaman perasaannya, tidak malas dan tidak nyaman perasaannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kalau orang bangun subuh maka kemudian dia mengucapkan zikir bangun subuh, bangun pagi, dia akhirnya terlepas satu ikatan. Berwudu terlepas ikatan yang kedua, yang diikatkan oleh syaitan tiga ikatan sebelum kita tidur. Kalau kita sholat subuh terlepas ikatan ketiga. Ya, kalau seandainya cuma wudu saja masih bisa tidur. Tidak heran kalau seandainya orang habis ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol tidur lagi, karena masih ada ikatannya. Tidak heran kalau seandainya orang habis wudu, ya, ngobrol lagi, wudu, tidak langsung sholat subuh, maka dia tidur. Itu sangat sangat bisa sekali, karena masih ada ikatan-ikatan. Tidak heran kalau seandainya, ya, orang setelah itu dia tidur. Kenapa? Karena masih ada ikatan-ikatan. Lawang kadang-kadang habis subuh aja di pengajian guring, sudah salat. Ya, jadi ini perlu, maka mungkin bisa ulun katakan di sini, kiat agar semangat ibadah, anggap perintah itu bukan sebagai perintah, tapi sebagai nikmat. Kok bisa Ustaz jadi nikmat? Ini yang saya ingin rubah mindset berpikir kita ini. Nikmat itu bukan hanya harta. Nikmat itu mengerjakan ibadah itu tenang, ringan. Mengerjakan sholat berjamaah nyaman, ajak ke masjid, itu nikmat. Dan dengan ibadah kita akan mendapatkan kebaikan. Tadi sholat subuh, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengerjakan sholat bangun subuh, kemudian wudu, kemudian sholat subuh berjamaah, maka fa'asbaha nasyitan tayyiban nas. Dia akan pagi hari penuh dengan semangat, ya, kemudian jiwanya nyaman. Wa illa khabithan nafsi kaslan. Kalau seandainya tidak demikian, dia akan capek. Kalau tidak bangun pagi, dia akan capek. Kemudian dia akan malas. Kenapa? Karena bangunnya kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena dikencingi oleh syaitan. Ya, dikencingi oleh syaitan yang membuat kita tidak semangat. Nah, ini kan berarti dengan mengerjakan perintah-perintah Allah kita dapatkan kebaikan. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Anggap perintah itu bukan sekedar perintah, tetapi apa? Nikmat dari Allah yang akhirnya kita mengerjakan perintah tersebut ringan dan mudah. Kemudian Syekh kemudian mengatakan, tawallaitum, kalian berpaling, ala wajhil i'rad, karena al-mutawalli qad yatawalla wa lahu niyyatu ruju'in ila ma tawalla anhu wa ha'ula'i laysa lahum raghbatun wala ruju'un fi hadhihi al-awamir fa na'udzu billahi min al-khuzlan. Artinya Bani Israel kemudian setelah mendapatkan perintah-perintah tersebut malah mereka berpaling. Berpaling bukan hanya sekedar berpaling, berpaling tapi membangkang. Yang mana berpalingnya ini tidak akan kembali lagi. Orang mungkin kalau berpaling ingin kembali lagi. Ini enggak. Bani Israel itu berpaling sekalian membangkang. Ya. Tidak punya niat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya niat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kemudian Allah berfirman, illa qalilan minkum. Hadza istithna, kecuali sedikit dari kalian, yaitu dari Bani Israel. Ini pengecualian, kecuali ini, li alla yuhimu annahum tawallaw kulluhum fa akhbara anna qalilan minhum asamahumullah wa thabbatahum. Artinya ini pengecualian adalah pemberitahuan dari Allah bahwa tidak semua Bani Israel melenceng dari jalan Allah. Akan tetapi Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada sedikit dari Bani Israel yang mereka tetap di jalan Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan dijaga oleh Allah serta ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita baca ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah kalian, yaitu membunuh orang, dan kalian tidak akan mengusir diri kalian, saudara kalian sebangsa, dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Wa hadzal fi'l madzkur fi hadhihi al-ayah fi'lun lilladzina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah." Artinya, pekerjaan yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 84 ini sampai nantinya ayat 86 adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di kota Madinah. Wa dzalika annal Aus wal Khazraj wa humul Anshar kanu qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam musyrikin. Jadi ceritanya ada di Madinah kabilah Aus. Pertama, kemudian yang kedua kabilah Khajraj. Mereka ini dari kaum Ansar, penduduk kota Madinah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, mereka adalah orang-orang musyrik di kota Madinah. Wa kanu yaqtatiluna ala adatil jahiliyah. Dan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik, mereka sering berperang antara suku. Ini suku Aus, ini suku Khajraj, sering berperang. Pokoknya tidak berhenti-hentilah perangannya. Ya. Fa nazalat alaihim al-firaqus thalathah min firaqul yahud. Banu Quraidah wa Banu Nadhir wa Banu Qainuqa'. Kemudian turunlah pada suku Aus dan suku Khazraj ini beberapa kabilah dari kaum Yahudi. Yang pertama yaitu keturunan Quraidah. Maksudnya turun di sini, tinggallah bersama mereka. Ya. Banu Quraidah, Banu Nadhir, dan Banu Qainuqa. Keturunan Quraidah, keturunan An-Nadhir, dan keturunan Qainuqa. Fakullu firqatin minhum halafat firqatan min ahli al-Madinah. Artinya, setiap kelompok dari kelompok Quraidah, kelompok Nadhir, kelompok Qainuqa, ini mereka membuat perjanjian dengan satu kelompok dari kota Madinah. Fakanu idzaqtatalu a'ana al-yahuda halifahu ala muqatilih alladhina tu'inuhumul firqatal ukhra min al-yahud fayaqtuluna al-yahudi al-yahuda al-yahudiyya. Jadi gini, di Madinah ada namanya suku apa tadi? Aus dan Khazraj dari kaum Ansar. Suku Aus dan Khazraj ini apabila mereka kebiasaan mereka adalah apa? Berperang. Nah, karena kebiasaan berperang itulah akhirnya tinggal bersama mereka kaum-kaum dari Yahudi. Yang pertama kaum Quraidah. Yang kedua kaum, kalau saya katakan kaum itu keturunan ya, bukan kaum masjid. Nah, kaum dari Quraidah, artinya keturunan Quraidah. Kemudian kaum dari An-Nadhir, kemudian kaum dari Qainuqa. Nah, bagaimana tiga kabilah ini? Mereka ini membuat perjanjian dengan suku Aus dan Khazraj tadi. Kalau kalian berperang dengan wahai Aus, kalau kalian berperang dengan Khazraj, maka kami akan menolong kalian. Yang satu juga kami akan menolong kalian. Ini membuat perjanjian namanya al-halif. Ya, artinya membuat perjanjian menolong kalau lagi berperang. Tujuannya apa, Pak? Harta rampasan. Harta rampasannya menang, kalau menang berarti diambil gitu loh. Jadi sama-sama bagi. Ya, makanya di sini Syekh mengatakan, fakanu idza qatalu a'ana al-yahudi halifahu ala muqatilihi alladzina tu'inuhumul firqatul ukhra min al-yahud. Maka jika suku Aus dan suku Khazraj berperang, Yahudi yang berjanji dengan ini bersepakat akan menolong kaum Aus, dan juga Yahudi yang bersepakat dengan kaum Khazraj akan menolong, sehingga berperang. Ya, sehingga terjadi peperangan. Makanya Yahudi membunuh Yahudi. Wa yukhrijuhu min diyarihi idza hasala jala'an wa nahab. Dan akan dikeluarkan dari kampung-kampung mereka, ya, kalau seandainya terjadi tawanan dalam harta rampasan perang. Thumma idza wudi'atil harbu awzaraha wa kana qad hasala asara baina at-ta'ifatain fada ba'dhum ba'dha. Yang jelas terjadi peperangan, nanti kalau peperangan ada yang ditawan, ada yang dijadikan sebagai tawanan, kemudian harta rampasan perang. Ini para ikhwah sekalian. Wal umuru thalatha kulluhum qad furidat 'alaihim. Fafarada 'alaihim alla yasfiku ba'dhum dama ba'din wa la yukhriju ba'dhum ba'dhan wa idza wujidu asiran minhum wajaba 'alaihim fida'uhu. Padahal di dalam ajaran mereka sudah ada tiga hal. Yang pertama yaitu tidak boleh menumpahkan darah. Yang kedua yaitu tidak boleh mengeluarkan orang dari kampung. Yang ketiga yaitu apabila terjadi tawanan maka boleh ditebus tawanannya. Fa'amilu bil akhyar wa tarakul bil akhir wa tarakul awwalain. Artinya mereka hanya mengambil tebusan dan mereka hanya mengerjakan yang pertama, yaitu tidak mengadakan peperangan di antara mereka. Saya sebutkan ya, ini ada di zaman Yahudi, di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke kota Madinah, ada kaum Aus. Kemudian berkelahi atau sering berperang dengan kaum Khazraj. Ya. Nanti ada bangsa Yahudi. Mereka itu tiga keturunan. Quraidah habis itu apa tadi? An-Nadhir dan Qainuqa. Ini ketika kita membaca seperti ini, kita ingin mengetahui buruknya kaum Yahudi dan buruknya Bani Israel. Lihat, mereka dari kaum Yahudi ini membuat kesepakatan. Wahai Aus, nanti kalau kamu berperang, kami akan menolongmu. Ini juga, wahai Khazraj, nanti kalau kamu berperang, kami akan menolongmu. Begitu juga ini bisa masuk ke sini atau bisa masuk ke situ. Sama saja. Nah, nanti kalau terjadi peperangan, maka mereka ya diperintahkan sebenarnya dalam agama mereka tiga hal. Tidak ada pertumpahan darah. Yang kedua, tidak mengusir. Maksudnya tidak mengusir dari kampung halaman. Jadi misalkan begini, kaum Aus kalah, maka tidak diusir, tetap aja di situ. Yang ketiga, mengambil tawanan ditebus atau tebusan untuk tawanan. Nah, lihat ya, tiga hal ini mereka diperintahkan sebenarnya melakukan itu. Tidak ada pertumpahan darah, tidak mengusir yang kalah, dan tebusan untuk tidak tebusan untuk apa? Tawanan. Artinya kalau ada misalkan kaum Aus kalah, maka kemudian orang-orang dari kaum Aus ini dijadikan tawanan. Tawanan oleh kaum Khazraj. Maka kaum Aus bisa mengambil tawanan ini kalau apa? Kalau ditebus. Ya, tawanannya dari kaum Khazraj ini ditebus oleh Aus. Tawanan dari kaum Khazraj ini ditebus oleh Aus. Nah, ini baru kembali lagi nanti tawanannya kepada Aus. Nah, yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik plus kaum Yahudi cuma ini. Yang ini tidak. Yang mereka kerjakan cuma ketika mendapatkan harta. Yang ini tidak. Mereka tetap menumpahkan darah, mereka tetap mengusir ya saudara-saudaranya. Nah, itu buruknya kaum Yahudi. Ya, itu buruknya kaum Yahudi dan juga Bani Israel serta orang-orang musyrik di zaman waktu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Di ayat yang ke-85. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alayhim bil ithmi wal 'udwan وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian kalian Bani Israel membunuh diri kalian, yaitu saudara sebangsa kalian. Ini satu yang mereka kerjakan, menumpahkan darah antar sesama mereka dan mengusir segolongan daripada kalian dari kampung halamannya. Ini dua yang mereka kerjakan. Kalian bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, sebelum saya lanjutkan, faedah menarik dari ayat ini juga bahwasanya salah satu ciri dominan Bani Israel atau Yahudi adalah sering bertengkar di antar sesama. Maka jangan sampai kita meniru mereka, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit merajuk. Maka mun meraju anum ini beda lawan meraju tuha. Ini para ikhwah sekalian ya, usahakan masuk ke dalam hadis Rasul, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang beriman dengan orang beriman lainnya seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian masuk ke dalam hadis Rasul, al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Jadi apa tadi yang Bapak catat? Bahwa ciri dominan kaum Yahudi saling bertengkar sesama mereka, maka jangan dituruti. Ya, usahakan selalu berpandangan baik terhadap saudara-saudara se-Islam. Selalu bawa selalu husnudzan terhadap saudara se-Islam. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan, "U'dzur li akhika sab'ina udzran." Beri alasan kepada saudara muslimmu sebanyak 70 alasan, baru kamu bisa menyalahkannya. Jadi kalau ada sidin salah dalam perkataan menyakiti kita, oh mungkin maksud sidin kayak itu, kadang mungkin, oh mungkin maksud sidin kayak itu, kadang mungkin, oh mungkin, sampai 70. Artinya 70 ini keterlaluan benar, kita tidak bisa berhusnudzon kepada orang. Ya, maka mulai saat ini coba lebih-lebih kita, salah satu modal untuk berhubungan baik dengan manusia adalah memberikan alasan yang baik kepada orang lain ketika orang lain tersebut menyakiti kita. Oh mungkin maksud sidin seperti ini. Oh mungkin maksud orang itu seperti ini. Oh mungkin maksud orang itu seperti ini. Sudah. Ya. Jangan terlalu diperpanjang, apalagi perkara-perkara yang cuma tidak terlalu prinsipil, terutama kita dalam hubungan sosial manusia seperti ini. Nah ini jangan sampai meniru kaum Yahudi, ya, jangan sampai meniru kaum Yahudi. Misalkan ini karena jam 8 kita kerja bakti, ada nang kada hadir, mau para ke rumah kada hadir, oh mungkin sidin kayak ini, oh mungkin sidin kayak ini, terus cari alasan. Ya, seperti itu. Nah, sama juga, ini penting sekali, agar hati kita selalu bersih terhadap seorang muslim. Ulun satai lihat Pak Haji itu umpat menonton orkes di muka situ. Maka cari alasan. Coba pian mencari alasan gak, Pak? Hah? Ah, cari cucu. Bagus nih. Yang kedua, oh mungkin habis bensin di situ. Yang ketiga, macam-macam cari alasan agar, karena ide yang terkenal dari sidin adalah baik. Nah, tuh. Jangan cepat-cepat. Mana jenggot tuh? Masih nonton orkes aja lagi? Jangan. Ya, coba mulai saat sekarang saya. Terutama saya pribadi, saya dan juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita bersikap seperti itu mulai dari saat sekarang. Ya. Kita misalkan ada ibu-ibu juga, ya, yang satu membersih-bersih, yang satu duduk-duduk aja. Oh, mungkin sidin lagi sakit batisnya. Nah, nyaman kalau dibawa kayak itu. Bawa husnudzon terhadap kekawanan. Sehingga tidak timbul seperti kaum Yahudi yang saling apa? Bacakut kalau di antara sesamanya. Demikian. Taib, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Ini yang saya angkat tadi, ya. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Jadi kaum Yahudi, pekerjaan mereka yang mereka kerjakan cuma satu. Ketika dapat perkara dunia. Ya, yaitu dapat tebusan. Itu baru mereka kerjakan. Yang lain-lainnya tidak ditaati. Yang lain-lainnya tidak ditaati. Nah, ini buruknya kaum Yahudi. Kalau untuk perkara dunia mereka, mereka perintah Allah Subhanahu wa taala mereka kerjakan. Baik, kemudian Nah, ini yang kemudian Allah berfirman, apakah kalian beriman kepada sebahagian Alkitab, yaitu Taurat di sini, dan mengingkari terhadap sebahagian yang lain? Ini faedah yang selanjutnya juga pada pagi ini. Kebiasaan kaum Yahudi beriman sebagian ajaran dan meninggalkan sebagian yang lain. Beriman pada sebagian ajaran dan meninggalkan sebagian yang lain. Mun ada seorang ustadz bepandir berduaan lawan seorang perempuan, bagaimana kita membuat alasan yang baik untuk ustadz tersebut? Oh, saudara mungkin. Hah? Oh, ading mama mungkin. Banyak alasan, subhanallah. Dan ini membuat hati kita lapang, ya. Terutama orang-orang yang memang kita kadang-kadang dibuat oleh syaitan. Perhatikan ini. Ya isa syaitan an yu'badal musallun. Syaitan berputus asa untuk orang-orang yang sholat menyembahnya. Sudah putus asa, syaitan sudah capek mengajak manusia untuk kafir terhadap Allah dan menyembah syaitan, itu putus asa dia. Walakin fitahrisy bainahum, akan tetapi dia belum berputus asa untuk memecah belah kita. Nah, maka sekali lagi coba usahakan, ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada sesuatu yang menimpa hati kita seperti itu, coba cari alasan agar kita bisa memaafkan si fulan tersebut. Jangan sampai itu nanti dipendam, kemudian nanti meledak pada saatnya. Tapi pada ikhwah sekalian, maka kembali ke permasalahan tadi, kebiasaan kaum Yahudi apa tadi? Mengimani sebagian ajaran dan mengkafiri sebagian yang lain, atau meninggalkan sebagian yang lain. Dan sebab ini pulalah umat Islam yang sesat. Sebab ini pulalah terjadi kesesatan di tengah umat Islam. Ada sebagian kaum muslim yang cuma mengambil Al-Quran meninggalkan hadis. Ada sebagian kaum muslim yang cuma mengambil ajaran Islam yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang tidak sesuai ditinggalkan. Ada sebagian kaum muslim yang apabila disebutkan hadis-hadis yang bertentangan dengan apa yang dia lakukan, dia tolak. Tapi apabila disebutkan hadis-hadis yang sesuai dengan ajarannya, dia ambil. Nah, ini persis kaum Yahudi. Terjadi perbuatan bid'ah seperti itu, kan? Terjadinya perbuatan bid'ah seperti itu. Baik. Kemudian, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian, melainkan kenistaan di dalam kehidupan dunia. Ini dalil. Catat baik-baik. Yang mengerjakan larangan Allah pasti mendapat kehinaan, kenistaan, kerugian di dunia sebelum akhirat. Ya, yang melanggar larangan Allah pasti mendapatkan kehinaan, kerugian di dunia sebelum akhirat. Dalilnya kalau ditanya ini surat Al-Baqarah ayat 85. Bahkan disebutkan di sini kan di dunia. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dapat kenistaan. Kalau di akhirat bagaimana? Tambah lagi. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab. Maka jangan kita, ya, mencoba-coba maksiat. Pasti apapun jenis maksiatnya, terutama dalam mengais rezeki misalkan, jangan nyoba-nyoba. Tidak akan pernah berkah. Itu dalilnya, ini dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 85. Lebih-lebih nanti di akhirat kita akan mendapatkan siksa yang lebih berat. Ya. Tidak ada orang yang mengerjakan perintah Allah sebagian, ditinggalkan sebagian. Kecuali nanti dia di dunia akan mendapatkan kenistaan, kehinaan, hartanya tidak berkah. Yakin itu, kita yakin. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi malam. Beriman dengan ya hati. Bukan beriman dengan hanya sekedar mata. Oh, mata kita melihat ada hasilnya, baru kita beriman. Tidak. Beriman dengan hati bahwa yang mengais rizki dengan cara yang haram itu pasti tidak berkah. Beriman dengan hati. Mengais rizki dengan cara menipu, memalsukan, mengoplos, pasti tidak berkah. Itu di dunia. Belum lagi apa? Di akhirat. Asyaddil azab. Lebih berat siksanya. Dan terakhir Allah mengancam, wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Allah tidak lupa dari apa yang kalian perbuat. Maka coba Pak, saya pernah baca tafsiran ayat ini. Allah tidak lupa terhadap apa yang kalian perbuat. Kata para ulama tafsir, ini yang menjadikan aku enggan untuk berbuat maksiat. Coba letakkan itu. Apapun jenis maksiat kita. Berdusta kah? Maksiat yang berupa lisan. Ghibah kah? Mengadu domba kah? Ya. Ataupun berkata-kata kotor, keji kah? Maka wa wallahu bighafilin amma ta'mal. Ataupun maksiat yang berupa anggota tubuh. Mata, telinga, tangan, kaki. Maka ingat wa wallahu bighafilin amma ta'mal. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya. Karena tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.